Jamaah sekalian, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Faqala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Juhur Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita khusus melihat satu sisi yang menjadi tantangan, beban, bahkan ujian dalam keluarga, yaitu hikmah sakit dalam keluarga. Diakui bahwa hampir semua kita, jika dalam keluarga ada yang sakit, yang menderita bukan cuma yang sakit, tapi kadang yang ngurus orang sakit jauh lebih menderita, Pak. Yang sakit mah bisa tenang aja begitu, Pak. Tapi kita, Pak, apalagi bapaknya, ya Allah. Apalagi kalau cuma mengandalkan BPJS. Memang iklan BPJS itu kelihatan menenangkan. Tapi coba bapak jadi pasien BPJS, ya Allah. Saya ini tiap bulan sekali mengisi di dua tempat di rumah sakit kelas 1 di Indonesia. Ya, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan pengajiannya itu jam 7 pagi, Pak. Ya. Dan kadang-kadang kalau saya datang sebelum jam 7, Pak, jam 6, saya pengin ikut antri, coba merasakan, ya Allah. Ada yang pernah ikut ngantri? Belum ya? Semoga Anda tidak menikmatinya, ya Allah. Jadi intinya kita harus memahami apa sebenarnya itu sakit. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah al-marad, mim, ro, dol, maradun. Yang paling akrab di telinga kita, karena yang biasa tilawah, apalagi Al-Baqarah, pasti akan ketemu dengan ayat innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Karena apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati orang kafir itu ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit mereka itu. Barik, jamaah sekalian yang bawa gadget, coba ada Al-Quran. Kalau tidak, bapak yang dekat dengan Al-Quran silakan surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ini ayat yang sangat masyhur, ayat yang sangat populer. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika dia berkata pada Tuhannya, ketika dia berkata, ya, alladhi khalaqani fahuwa yahdin, dari 78, Allah yang menciptakanku maka dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin, Allah yang memberikan makan kepadaku dan Allah yang memberikan minum kepadaku. Bapak jangan anggap biasa kalimat ini. Ini kalimat statement tauhid. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Pernah enggak ini Anda ajarkan dalam keluarga kalimat ini? Siapa yang memberi petunjuk kepada kita? Kenapa kita bisa zuhur di sini? Karena bersama untuk mantap. Itu baru bilang tauhid. Kita yakin kita di sini datang karena bersama untuk itu dia. Ya. Wa yut'imuni wa yaskin, Allah yang memberikan aku makan dan Allah yang memberikan aku minum. Ajarkan pada anak-anak, Pak. Betul, ayah yang mencari nafkah, makmu yang bikin makanan. Tapi siapa yang memberi makan kita? Siapa yang memberikan kita minum? Allah. Standar, Pak. Tapi ini tauhid. Ya. Tapi coba lihat pada ayat 80. Yang menciptakanku Allah, yang memberi petunjuk Allah, yang memberi makan Allah, yang memberi minum Allah. Tapi pas disakit, tidak ada redaksi Ibrahim begini. Yang memberikan aku sakit Allah. Enggak. Tapi apa kalimatnya? Wa idza marittu, dan apabila aku sakit. Berarti kalau sakit, unsur siapa yang paling utama? Kita. Udah dibilang, Pak, makan mangga, minum mangga, tapi jangan berlebihan. Ini yang jadi masalah. Kulu washrabu wala tusyrifun. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Masalahnya Ustaz enak. Nah, itu dia. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Ya Allah. Pak, kalau lagi makan, Pak, ya Allah, apalagi lapar. Udah makan belum nih? Ya Allah, kalau MJS menyediakan kebuli, Pak. Ya Allah. Salah Ustadz ngomongnya. Coba Ustadz sediakan kebuli, ya Allah. Saya berharap besok-besok ada jamaah di sini. Ustadz, tolong disampaikan. Habis zuhur bagi mereka yang mau mampir, alhamdulillah ada sedikit rizki. Gimana jamaah? Siap? Janji itu yang bilang siap. Salah satu yang orang dirindukan surga itu adalah orang yang suka afsyus salam, menebarkan salam, wa yut'imut ta'am, dan suka memberi makan. Ya Allah. Baik jemaah sekalian, coba kita lihat. Ibrahim berkata, wa idza marittu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini di keluarga harus diajarkan. Sakit bagian daripada qadarullah. Kita sudah berusaha medical check up tiap 6 bulan, minimal 1 tahun. Makan sudah dikontrol. Tahu-tahu kita mengeluh-mengeluh, dokter periksa, darah, lab, MRI, vonis, stadium sekian. Berat. Jangankan kita, keluarga kita aja. Saya yakin Anda pun, jangankan di kantor bekerja, di masjid pun Anda kepikiran. Ya Allah, angkatlah penyakit. Ya. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk pada tema kita. Apa itu sakit? Sakit itu ada dua. Yang pertama adalah amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah amradul jasadi, penyakit-penyakit fisik. Mana lebih berat, penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit fisik? Mana lebih berat? Mana lebih berat? Pilih mana, Pak? Sakit hati apa sakit gigi? Pilih mana, Pak? Ya, kalau nanya gini, nanya ke istri, dia pasti jawab enggak mau dua-duanya. Sama dengan dulu waktu kita tanya, mah, kalung apa cincin? Apa jawabannya? Enggak pernah milih satu dia, ya Allah. Tapi kalau kita bikin kasus, dia akan berkata, pilih dia atau saya. Allahu Akbar, ya. Ya. Kadang-kadang kami juga ustaz harus mengukur diri, ya Allah. Tidak semua istri ustadz bisa menerima istrinya. Ngeri Allah. Direkam ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, bu maaf bu, ya Allah bu. Baik, kita akan lihat, Pak. Yang paling gampang membedakan penyakit-penyakit hati dan penyakit fisik, penyakit-penyakit hati itu tidak nampak. Tidak nampak. Tapi penyakit-penyakit fisik pasti nampak. Apalagi kalau keluarga kita ada yang kena campak. Nampak banget. Tapi ada yang menarik dari dua penyakit ini, Pak. Bapak melihat beda sekali. Orang yang berpenyakit hatinya, dia tidak akan merasakan kalau dia lagi sakit. Akan tetapi orang di sekitarnya bisa merasakan ini orang hatinya berpenyakit. Sebaliknya, kalau orang berpenyakit fisik, dirinya, penderitanya yang merasakan. Kita di sekitarnya tidak merasakan. Makanya apa kata Nabi? Kalau mengunjungi orang sakit, jangan banyak cerita. Jangan terlalu lama ngobrol. Kenapa? Kita gak rasa kalau dia sakit, tapi dia lagi merasakan sakit. Apalagi kita cerita tetangganya. Mas, tetanggamu itu loh, kenapa? Rumah yang kemarin renovasi udah jadi. Ya Allah. Apalagi Anda datang. Kang, itu loh tetangga Anda itu. Kenapa dia? Mau berangkat haji tahun ini. Ya Allah. Orang yang sakit fisik, dianya yang merasakan, Pak. Bapak kalau sakit gigi, jangankan orang senyum. Orang ngaji aja dia minta, Mas, boleh ngajinya di sana, Mas. Kenapa? Orang ngaji tenang, tapi yang merasakan sakit gigi, ya Allah. Mari kita lihat contoh. Kok bisa, Ustadz, orang yang sakit hatinya tidak merasakan? Para ulama menyusun penyakit hati itu, amradul qulub, itu yang paling ringan adalah pelit. Apa itu bahasa kita? Bakhil. Ya, kalau bahasa Perancisnya koret. Ini daerah apa di sini? Ah, hati-hati loh. Ya. Ya, orang Jawa bilang medit. Orang yang pelit, mohon maaf Pak, dia tidak merasakan kalau dia pelit. Ini koreksi juga kita suami, hati-hati loh. Ada seorang istri yang memberikan catatan pada suaminya. Suaminya bilang, silakan mah, ini kertas putih, kosong, bersih. Tolong mama nasihatin ayah, tapi tolong dalam bentuk tulisan. Kenapa? Ayah mah udah bosan dengan nasihat itu, ya Allah. Jadi kadang-kadang memang suami perlu bijak. Karena kalau nasihat lisan istri, kita tidak bisa membantahnya. Kenapa? Itu kalimatnya tersusun rapi, ya Allah. Padahal dulu dia bahasa Indonesia juga 6, udah syukur itu, ya Allah. Suruh istri catat, istrinya mencatat. Ternyata setelah dibuka, ayah baik, ayah rajin ke masjid, ayah akhlaknya baik. Tapi ada satu catatan saya dan anak-anak, ayah pelit, ya Allah. Jangan ketawa, Anda gak merasakan loh. Orang pelit tidak merasakan, orang di sekitarnya merasakan. Kalau gak mau percaya, mohon maaf. Kalau Anda tinggal di komplek, untuk mengukur diri Anda, baik apa tidak, termasuk pelit apa tidak, coba nongkrong di pos security, tanya ke teman-teman kita. Mas, jaga? Iya. Itu rumah itu kenal gak? Oh, kenal sih. Orangnya juga rajin sih bayar iuran. Orangnya juga rajin ke masjid. Udah pergi haji loh itu orangnya. Orang yang baik gak? Kalau ke masjid sih baik. Cuman kenapa? Pelit orangnya. Ya Allah. Bayangkan orang itu, dia merasakan saya sudah ke masjid, yuran saya bayar, tapi security masih bilang dia pelit. Kenapa? Orang yang punya penyakit hati, Pak, itu tidak merasakan. Hati-hati. Anda boleh lihat Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 180. khususnya orang yang pelit ini. Pulang dari sini sore, maghrib, habis isya, samperin security depan rumah. Ya, jangan sampai Anda termasuk golongan ini, ya Allah. Al-Imran, ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum. Dan janganlah mengira orang-orang yang pelit itu bahwa apa saja yang Allah berikan mereka dari karunia-Nya itu baik bagi mereka. Orang pelit tidak merasakan, Pak, rizki, nikmat yang diberikan itu. Sementara dia tidak suka berbagi, dia tidak merasakan. Ini, Pak, yang menakutkan, Pak, ya. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu amat buruk bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti orang-orang yang pelit itu, harta yang mereka pelitkan Allah gantungkan di leher-leher mereka di hari kiamat kelak. Ya Allah. Jadi nanti, Pak, di hari kiamat ada banyak manusia yang kita lihat aneh-aneh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, Pak. Dalam hadis Bukhari, melihat surga di depan mata, melihat neraka di depan mata, orang dibangkitkan di hari kiamat ada yang aneh-aneh. Termasuk ini. Kita kaget. Ini orang aneh banget. Ribet di hari kiamat tapi banyak banget harta yang dia kalungin. Ya Allah. Ada juga orang yang dibangkitkan, mohon maaf ini khusus kepada kita laki-laki, dalam keadaan miring sebelah. Ya Allah. Kenapa? Ini yang poligami tapi tidak adil. Ya. Saya ini ustaz, Pak. Ngakulah, suka ngajar-ngajar lah. Istilah ustaz itu guru. Kadang-kadang di rumah juga suka dikritik. Punya suami ustaz. Kok gak kedengaran nih ngaji? Lah. Kan udah di masjid mata dia habis maghrib, murojaah semua. Itu kan sama Allah. Masa sama istri gak ngaji? Oh. Mau ngaji? Oke. Okay. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Saya cari surat yang paling enak untuk wanita. Ya Allah. Fankihu ma talaba minkum minan nisa. Masna wa sulasa wa ruba'a. Saya diam di situ. Kok enggak diterusin sih? Diterusin, Pak. Fa in lam ta'dilu fawahidah. Disuruh ulang, Pak, 3 kali. Fa in lam ta'dilu fawahida, fa illam ta'dilu fawahida. Apa artinya? Kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Salah ya maksudnya. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Betul, Bu, ya? Ya Allah. Itu ayat harus dibaca lengkap, ya Allah. Pak, orang kalau sudah sakit, hatinya sakit, Pak, dia tidak merasakan. Mari kita akan masuk lagi. Seberapa parahnya sih sakit hati itu dibandingkan sakit fisik? Kalau orang sakit, hatinya sakit, dia tidak merasakan. Tapi orang lain merasakan. Orang sakit fisik, dia merasakan, kita yang tidak merasakan. Tapi yang ketiga, orang yang sakit hati, Pak, hatinya berpenyakit sampai terbawa mati, bahaya baginya di akhirat. Bisa menunda, bahkan mengancam dia terhalang masuk surga. Sebaliknya, kalau ada orang sakit fisik sampai terbawa mati, tapi kalau dia sabar, ridho dengan apa yang Allah berikan, maka baginya penghapus dosa-dosanya, bahkan Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu surga. Apa maknanya, Pak? Ya. Jangan coba-coba, Pak, kita punya orang tua, kita punya mertua, punya guru. Tuh aja dosa apa ya? Lama banget sakitnya. Ya Allah. Kenapa? saya hitung-hitung hampir 2 tahun baru aja meninggal. Ya Allah, enggak boleh punya pikiran begitu. 1 tahun sakit, mau 2 tahun sakit sampai meninggal, kalau dia sabar dan ridho, makanya kita anaknya, kita menantunya, kita cucunya, mengingatkan kepada yang sakit untuk sabar. Bahkan sangat dianjurkan membaca bismillah huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi rabbul arsyil azim, dengan nama Allah rabbul arsyil azim, ya. Apa supaya orang itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang hatinya berpenyakit, mati tidak sembuh, Pak, bahaya. Saya ambil contoh, ulama menyebutkan penyakit hati yang paling bahaya adalah 2. Al-hasad wal-kibir. Kedengkian dan kesombongan. Al-hasad itu, Pak, dengki itu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di penyakit fisik ada namanya AIDS. Dia memakan semua sel, ya, sehingga hilang daya tahan tubuh manusia. Tapi kalau di penyakit hati yang namanya dengki, dia memakan semua kebaikan kita. Wa iyyaka wal hasada, jauhilah oleh kalian dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat, karena kedengkian itu memakan habis semua kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api membakar habis kayu bakar. Salat habis, zakat dimakan, puasa ditelan, ngaji habis, ya, iktikaf habis, haji umroh habis. Kenapa? Dengki. Bahaya sekali. Makanya kalau sampai dengki ini tidak tersembuhkan, Pak, mohon maaf, Pak, hidup paling gak nyaman punya tetangga yang dengki, punya teman kantor yang dengki. Bahaya sekali. Tetangga cuma ngecat pagar, itu tetangga cekit pagar, dia nyegem, ya Allah. Kenapa dia bisa ngecat pagar, ya, ya Allah. Tiba-tiba aja Anda dipromosi, langsung, oh wajar aja, terang aja. Dia kan dari Pasuruan, bos juga Pasuruan, sama-sama Pasuruan, ada aja begitu. Dia bilang orang lain terang, dianya gelap, itu dia orang dengki. Semua itu akan membuat kebaikannya habis. Pertemanan, persahabatan habis, karena kalau ada kedengkian. Tapi yang paling berbahaya adalah kalau ada orang kena penyakit hati, sombong, terbawa mati, bahaya. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ketentuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ketentuannya. Bahkan Nabi membuat dalam statement 3 kali. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Man ya Rasul, siapa ya Rasul? La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Man ya Rasul? La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Man ya Rasul? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Siapa saja yang ada di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Sekarang kita harus tahu, Ustaz, itu bahaya sekali, bahaya. Sombong itu apa, Ustaz? Memang sombong ini gak bisa diukur dengan ukuran kita. Misalnya ada orang tuh kalau sholat senang sekali pakai jam tangan. Padahal saya baca di kitab manapun, itu sholat gak perlu pakai jam tangan. Ya, apalagi jam tangan yang kayak mirip-mirip meteran PDAM, ya, saya lihat gitu. Karena ada 3 apa jarum yang berputar, kan? Di meteran PDAM kan ada, ya, gitu. Itu takbir kan yang sunnah, Allahu Akbar. Ini mah karena pakai jam tangan, ya. Allah, jadi orang lihat, ya Allah. Ya, bulgari jam tangannya, ya Allah. Padahal KW gitu, ya Allah. Mohon maaf, Pak. Dan kalau memang jam tangan itu benar, biasanya kalau dia tidak punya niat apa-apa, ya, itu harusnya di kiri supaya kalau sholat itu pas ketutup dengan tangan kanan. Tapi supaya tidak ketutup, dia taruh di tangan kanan. Nah, coba melihat ya. Enggak. Mau pakai jam tangan mahal, mau pakai jas, mau pakai jubah, itu bukan sombong. Mahwal kibir, batarul haqqi, batoro, batarul haqqi, wa gomtum nasi. Apa itu? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah sudah terlanjur berkata, surat 7, 146. Ini ayat, jangan-jangan kita lupa ya Allah. Sombong menurut Allah, Al-A'raf 146. Apa itu? Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Pak, hati-hati Pak. Saya aja ini kalau gak hati-hati Pak. Seorang ustadz kadang ceramah, orang lain melihat, orang lain duduk, nunda sedikit waktu. Kenapa dengar ceramah? Apakah karena saya baik? Tidak. Seorang ustadz itu baik cuma karena satu Pak. Mohon maaf Pak. Cuma karena Bapak belum tahu aib saya. Kita ini baik bukan karena kita baik. Tapi Allah menutup aib kita. Maka jangan merasa punya perasaan lebih baik dari orang. Bapak kalau tahu aib saya, mungkin Bapak bukan cuma meninggalkan, mungkin menyambit. Makanya Pak, ya Allah jangan merasa lebih baik. Ingat sejarah syaitan. Kenapa dia diusir oleh Allah dari surga? Satu Pak. Masih sama, surat yang sama ini ya. Surat 7 ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? Allah bertanya langsung, mengklarifikasi kepada syaitan. Kata Allah, Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Syaitan, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku memerintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia cuma engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Allah? Fahruj, keluar kamu dari surga. Fala tatakabbar minha, tidak pantas menyombongkan diri kamu di surga. Hati-hati Pak, jangan merasa lebih baik. Pak, gini. Jadi orang baik harus. Jadi orang benar wajib. Tapi merasa lebih baik bahaya. Merasa lebih benar, bahaya. Sebenarnya dengan begini Pak, kita mah bisa masuk ke semua orang. Kita benar, kita baik, insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Tapi kalau kita sudah merasa lebih baik, kita gak akan bergaul dengan orang yang kelihatan. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang Islam, ya, dengan kualitas ibadah yang baik, tapi terkesan eksklusif. Karena tadi ketika dia sudah baik, sudah benar ibadahnya, muncul perasaan lebih baik dari orang. Sholat, dia meletakkan tangan sesuai sunnah, Allahu Akbar, di sebelah Allah. Lah, ini orang kayak gak tahu hadis ya. Ya Allah. Pak, gak usah Pak. Allah. Meletakkan tangan itu bukan masalah kafir atau beriman Pak. Dia bukan masalah akidah Pak. Ya, dia taruh di sini, dia taruh di sini. Itu masalah ikhtilafi, perbedaan. Itu Pak. Yang jadi masalah itu kalau dia tidak sholat. Itu dia ya Allah. Pak, kan kita paling gak suka di tengah umat itu terjadi perbedaan hanya karena masalah ikhtilafi. Kunut misalnya kan. Itu kan bisa jadi masalah. 23 sama 11. Tapi sekarang saya lihat sudah tidak ada lagi itu, Pak. Sudah enggak ada masalah perbedaan kunut dan 12-13. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sholat subuh. Jadi enggak ada masalah. Saya mengutip ini dari ceramahnya almarhum Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Dia bilang NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya enggak ada perbedaan. Gitu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, jangan sampai kita kena penyakit-penyakit seperti ini. Nah sekarang rasanya tidak tuntas, walaupun waktu kita sudah mau hampir habis. Ustadz, kira-kira ada enggak obat kalau misalnya keluarga kita punya penyakit, terkena penyakit hati? Pak, saya Pak banyak sekali menerima keluhan orang tua yang enggak bisa ngedidik anak. Saya bilang, Pak, anak bapak ini bukan kurang pendidikan. Kurang apa? Hatinya berpenyakit. Apa Ustadz? Sombong dia. Kalau bahasa orang tua, kurang ajar. Pak, anak kalau sudah sombong, Pak. Apalagi kalau badannya sudah lebih gede dengan bapak. Hati-hati loh, negur. Kata si istri, Pak, sudah, Pak. Kalau dia melawan, memang papa bisa. Ya Allah. Apalagi, Pak, dia sudah dan hitam loh, Pak. Ban hitam karatenya, ya Allah. Misal juga dulu, Mas. Pak, ada obatnya. Jadi kalau bapak anak susah diajarin, susah dibilangin, sudah besar, Pak, ini dia. Minimal dari 6, karena kalau hadis sempurnanya 6. Ya, saya kasih 2 deh. Biasa kan kalau ustadz ngasih, dokter kasih resep, berapa ini? Aduh, boleh separuh? Nah, itu dia. Jadi sebelum Anda minta separuh, saya ngasih 2 deh, ya. Begitu, ya Allah. Karena sekarang dokter tidak lagi memberikan obat kalau kita sakit. Dokter dalam aturan Kementerian Kesehatan coba bisa memberikan resep. Supaya apa? Bisnis apotek tidak tutup. Jadi berbagi, dunia apoteker tetap hidup dengan apoteknya, dunia dokter tetap hidup. Seperti itu. Yang jadi masalah, memang pemerintah harus selalu memperbaiki sistem BPJS itu. Apalagi kalau di Pondok Indah itu BPJS diterjemahkan BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Aduh, ya Allah, parah. Kenapa? Apapun selalu pakai bermerek, Hermes, apalagi ya gitu-gitulah. Padahal kaweh begitu. Itu yang disebut BPJS. Ya, makanya hati-hati. Harus ada obat. Obatnya minimal 2. Karena 2 ini yang paling, kalau dari sisi tidak bisa diganti dengan yang lain. Kan kadang-kadang kita, kalau obat ini mahal, Pak, ada yang sama enggak? Tapi lebih ini. Ah, kalau ini enggak ada yang sama, Pak. Cuman 2 ini. Tidak bisa ditebus dengan yang lain obatnya. Yang pertama, aktsiru dzikrohadimil ladzat. Perbanyak. Kalau orang sudah punya penyakit dalam hati, perbanyak yang namanya penghancur semua kelezatan. Apa? Al-maut. Kematian. Kita lagi training, diberikan motivasi, itu senyum, wow, sukses bersama minum, tiba-tiba handphone bunyi. Lihat, ih, ibu, kita langsung ke belakang. Iya, Bu, ada apa? Duh, bapak mau meninggal. Wah, motivasi, training, sukses, hilang semuanya. Kenapa? Karena kematian itu penghancur semua kelezatan. Makanya, Pak, mohon maaf nih, bapak kerja di lingkungan seperti ini, kadang-kadang semua godaan itu mudah setiap saat, setiap waktu. Ya, bapak cuma ingat satu. Kalau bapak terdorong melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak pantas, bapak ingat saja bagaimana kalau nanti aku mati. Mati itu adalah sebuah kepastian. Al-mautul bab, kematian itu pintu. Dan semua kita pasti melewati pintu itu. Orang kaya, orang miskin, lebih gampang mati, Pak. Cuma kalau orang kaya mati tercatat, orang miskin jarang, Pak. Kenapa? Boro-boro, Pak, mau catat. Catat aja bayar, ya Allah. Raja-raja mati, rakyat biasa lebih gampang mati, Pak, ya Allah. Maka buat apa, Pak? Makanya kalau kita, kata Abu Bakar, orang yang mencari kematian, dia mendapatkan kehidupan. Begitu. Makanya Ibrahim berkata, huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkanku, dia yang mematikanku. Makanya ingat, apa kata Nabi? Apa saudaranya kematian? Apa saudaranya kematian? Tidur. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Mana yang lagi tidur? Hati-hati Anda, ya. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya kalau tidur kita baca apa? Kalau mau tidur baca apa? Ya Allah, ini enggak ada anak TK di sini, saya mau nanya, ya Allah. Apa kalau tidur? Bismika Allahumma ahya. Nah, itu hadis selain Bukhari ternyata. Kalau Bapak klik doa tidur versi hadis Bukhari, kebalik. Bismika Allahumma amut wa ahya. Itu Pak redaksinya yang paling benar. Ya, apa? Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu ya Allah aku hidup. Itu Pak. Anak saya kalau baca dua versi lama, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Tapi hidup lagi ya, Bi. Karena dia takut. Pak, mohon maaf, apapun yang mendorong Bapak ingin melakukan suatu yang tidak pantas, Pak, ingat kematian. Yang kedua, udah lewat 5 menit ini, sedikit lagi. Obat hati yang kedua yang tidak bisa diganti dengan apapun, Pak. Ini tidak ada, apa itu kalau yang obat paten, apalagi yang bawahnya? Tidak generiknya ini, Pak. Ya. Tilawatil Quran. Mohon maaf, Pak. Pastikan kita, Anda, semua tidak melewati satu hari kecuali baca Quran. Baca Quran, Pak, gak bisa diganti dengan ibadah apapun. Kiai, ustadz, penceramah, khotib, gak baca Quran, Pak, garing, gak akan nyentuh hati orang. Cuma rata-rata di antara kita suka ngomong gini, Pak, ustadz, ada manfaat gak sih kalau baca-baca Quran saja tapi gak ngerti? Quran, Pak, beda dengan hadis. Quran itu kalamullah. Kita baca gak ngerti, tapi kalau kita baca dengan hati, Pak. Seorang kiai menyuruh muridnya. Murid, sini, kamu ambil tuh keranjang yang paling bawah itu, kotor benar. Iya, Pak Kiai. Ini keranjang kamu ambilkan air dari sungai, karena pondoknya samping sungai. Diambil sama muridnya. Sudah 3 kali muridnya berani bicara, Pak Kiai, kalau saya pakai keranjang ngambil air, rasa-rasanya gak ada air yang bisa saya bawa. Pak Kiai bilang, kamu cuma disuruh ambil air, nak. Iya, turut kan? Ambil air lagi, sudah 10 kali, saya harus bilang, Pak Kiai mohon maaf kali ini. Sudah 10 kali saya bolak-balik, Pak Kiai. Buat apa ngambil air pakai keranjang, Pak Kiai? Pak Kiai bilang, buat apa? Tadi kamu ambil keranjang, kotor enggak keranjangnya? Betul, Pak. Sekarang kamu lihat, keranjangnya jadi apa? Bersih, Pak Kiai. Nah, itulah perumpamaan, Pak. Memang kita kadang enggak ngerti. Ayat yang dibaca, butuh ustadz, butuh ulama menjelaskan. Tapi kalau Bapak baca aja Quran, Pak. Jangan absen. Baca Quran itu bukan sekali khatam, Pak. Yang penting ada waktu. Duduk, Pak, walaupun cuma sehalaman. Selembar, Pak, duduk, Pak. Insya Allah semua karatan-karatan dalam hati Anda, tanpa Anda sadari itu, rontok semuanya. Hati mudah berkarat, dan berkaratnya hati cuma bisa rontok dengan bacaan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan li ashabihi. Apa? Bacalah olehmu Quran, karena Quran itu akan datang menolong, syafaat bagi orang yang membacanya. Pak, hati-hati, jangan sampai kemudian, kalau Bapak pingin anak baik, Pak, saya sudah bilang kan, pertama bereskan sholatnya, disiplin waktu sholatnya. Yang kedua, supaya menjauhi dia segala potensi yang macam-macam, Bapak cuma minta. Karena anak-anak sekarang sulit, Pak. Gadget mau dilarang, TV mau dilarang, Pak. dia bisa bantah bapak. Ayah, memang ada dalil yang mengharamkan gadget? Enggak ada, Pak. Kalau gitu buat komitmen, ayah tidak akan larang, tapi ayah cuma minta. Ayah tidak perlu nanya, ayah percaya padamu nak, apa? Ayah pingin setiap hari minimal selembar kamu baca Quran. Ayah cuma itu? Iya, coba. Pak, walaupun cuma selembar, Pak, tapi kalau tiap hari dia baca, Pak, semua potensi kurang ajar, kesombongan, kedengkian, dan sebagainya, Pak, rontok. Ingat loh, Pak, anak yang salah didik, Pak, dia akan muncul kesombongan, apalagi anak pertama. Apalagi dia merasa orang tuanya mampu, tanpa sadar dia tumbuh dengan angkuh, meremehkan orang lain, gak mau dengar nasihat orang lain, bahaya itu, Pak. Besok-besok orang lain dia tidak dengar, besok-besok kita sendiri. Maka buatlah imunitas dengan apa? Pastikan mereka, gadget okay, kita kontrol, tapi sejauh-jauh kita mengontrol agak sulit. Pastikan dia sendiri yang mengontrol dengan apa? Baca Quran tiap hari walaupun cuman sehalaman. Saya ini Pak, walaupun capek bagaimanapun, pasti wudu mau tidur, walaupun ayat yang saya baca itu lagi, enggak apa-apa. Boleh murojaah apa yang sudah pernah kita baca, atau melanjutkan apa yang telah samping kita baca. Kenapa? Hanya dengan orang yang selalu menjaga bacaan Qur'annya, hatinya bisa selalu terjaga. Bapak-bapak, saya ingin menutup dengan hadis yang sangat masyhur. Apa kata Allah? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila aswarikum. Allah tidak pernah menilai kalian dengan jasad kalian, penampilan kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah menilai bagaimana hatimu, bagaimana niatmu, bagaimana motivasimu, dan apa karya-karya atau amal-amalmu. Semoga Allah menjaga kehidupan kita. Allah menjaga kebersihan hati kita. Jika orang tua kita lagi sakit, ya Allah, berikan mereka umur, kesehatan, ya Allah. Agar tahun ini mereka dapat Ramadan dengan kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon, meminta, ya Allah, dengan semua kebesaran-Mu, ya Allah. Sembuhkan keluarga kami yang lagi sakit. Sembuhkan sahabat kami yang lagi sakit. Atau bahkan sembuhkan orang-orang yang beriman di antara kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka, ya Allah. Terutama keluarganya yang lagi mengurus, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari keputusasaan orang-orang yang mengurus orang sakit, ya Allah. Allahumma, ya Allah, jauhkan fitnah pada kesehatan kami. Jauhkan fitnah pada kesehatan anak-anak kami. Dan jauhkan fitnah di hari tua, umur dan usia kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.